Bila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama diriku.

kau pun tahu siapa diriku, tak pantas untuk menyintaimu, Nur Halimah. Lupakanlah diriku, hapuskanlah namaku di dalam lubuk hatimu. ku ingin bertemu. Kau kini, engkau jauh dariku. Mengapa padamu, maafkanlah aku, maafkanlah saya. Tiada seorang yang tahu di dalam hatiku sayang padamu. Mungkinkah diriku berdosa padamu? Maafkanlah aku, maafkanlah saya. Tiada seorang yang tahu di dalam hatiku. Kau kini, engkau jauh dariku. Satu.